بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang qadha siam Ramadan. Masalah-masalah yang terkait dengan qadha puasa Ramadan. Telah kita bahas beberapa permasalahan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di antara pembahasan yang terkait dengan hal ini tentang qadha puasa Ramadan, adalah tentang masalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang puasa Ramadan. Dia belum sempat mengqadha puasa Ramadan, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan oleh wali atau ahli waris orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang puasa Ramadan? Apakah dibayarkan naam hutang puasanya tersebut, yaitu dari keluarganya atau ahli warisnya, naam berpuasa untuk mengqadha puasa mayit dari salah satu keluarganya yang telah meninggal dunia? Ikhtalafu fi hadhihi al-mas'alah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat tidak dibayarkan puasanya, akan tetapi cukup dengan al-it'am, cukup dengan membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Sehingga berdalil dengan ayat ini, keluarga atau ahli waris dari mayit yang memiliki hutang puasa tidak membayarkan puasanya, namun cukup membayar fidyah. Karena tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat yasumu anhu, kerabatnya atau ahli warisnya ya, berpuasa untuk membayar qadha puasa Ramadan si mayyit. Kemudian mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah, bahwasannya dari sahabat Aisyah atau dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki kewajiban puasa, itu memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya, itu membayarkan puasanya. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya ada seseorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha siyamu nadhrin, afa asumu anha? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia memiliki kewajiban puasa nazar, masih berhutang puasa nazar. Afa asumu anha? Apakah aku berpuasa untuknya, membayarkan na'am puasa nazarnya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan anha? Bagaimana pendapatmu apabila ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Qalat, maka wanita tadi menjawab, na'am, iya, aku akan membayarkan hutang ibuku. Qala, fadainullah ahaq an yuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Baik, maka berdasarkan dalil-dalil tadi, sebagian para ulama berpendapat jika seseorang memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya kerabatnya atau walinya na'am berpuasa untuk membayarkan puasa qadha Ramadan si mayit yang dia belum na'am membayar qadha puasa Ramadan tersebut. Baik, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, ini ringkasan tentang seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa. Pendapat pertama tadi apa? Cukup membayar fidyah. Ini pun pendapat pertama ini, membayar fidyah ini apabila si mayit mewasiatkan. Apabila si mayit mewasiatkan, maka dibayarkan fidyahnya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah. Berdalil dengan ayat tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Nah, juga berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Baik. Dan pendapat kedua tadi apa? Nah, boleh bagi keluarga atau kerabat atau ahli waris untuk berpuasa untuk si mayit, yaitu membayarkan puasa, hutang puasa si mayit. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah, man mata wa alaihi shaum shauma anhu waliyuh, barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya mempuasakannya. Juga berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi. Nah, dan yang kuat insyaallah pendapat na'am yang kedua yang dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya kerabat atau ahli waris, na'am, mereka membayarkan hutang puasa si mayit. Ya. Berdasarkan keumuman ayat tadi, hadis tadi, man mata wa alaihi shaum shauma anhu waliyuh. Ya, jelas sisi pendalilannya, hadisnya sahih, kemudian sisi pendalilannya jelas. Nah, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya mempuasakannya. Baik. Kemudian hukum tadi, kerabat atau ahli waris dia membayarkan hutang puasa mayit yang memiliki hutang puasa Ramadan, itu apabila si mayit ini telah memiliki kesempatan membayar puasa atau mengqada puasa Ramadan, namun dia belum na'am melakukannya sampailah dia na'am meninggal dunia. Mafhum ya? Misalkan dia memiliki hutang puasa 10 hari. Kemudian di bulan Syawal dia sehat walafiat, ya, sembuh dari sakitnya, sehat walafiat. Syawal, Zulqa'dah, ya, Dzulhijjah, ya, tiga bulan berturut-turut sehat walafiat, ya. Yang sebenarnya dia sudah bisa mengqadha puasa, tapi dia menundanya. Nah, ditunda nantilah bulan berikutnya atau bulan berikutnya. Ya. Baik. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Padahal sudah memiliki waktu dan kesempatan untuk mengqadha puasa. Nah, yang seperti ini, yang qadha puasanya dibayarkan oleh kerabat atau waris, ahli waris. Ya, jika dia meninggal dunia dalam keadaan belum mengqadha puasa. Adapun yang jika dia sakit, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum memiliki kesempatan dan waktu untuk mengqadha-nya, maka apa? Tidak perlu diqadha-kan puasanya. Tidak perlu dibayarkan hutang puasanya. Mafhum? Misalkan dia di hari 10 hari terakhir bulan Ramadan sakit. Sakit berlanjut sampai Syawal sakitnya. Di akhir bulan Syawal dia meninggal dunia. Ya, masih sakit. Sakit terus berkelanjutan sampai meninggal dunia. Orang seperti ini, ya, maka apa? Tidak ada kewajiban apapun atasnya. Juga walinya tidak perlu membayarkan hutang puasanya. Paham ya? Karena si mayit tadi belum memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa. Dia sakit sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dia sakit, enggak bisa puasa sampai akhirnya meninggal dunia. Ya sudah selesai. Karena dia sakit maka tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Dan juga dia meninggal dunia dalam keadaan masih sakit, belum mendapatkan kesempatan kesehatan dan waktu untuk mengqadha puasanya. Kemudian hukum bagi wali membayarkan hutang puasanya, hukum bagi wali atau karib kerabat, ya, atau ahli waris lah, si mayit. Hukum wali, karib kerabat ataupun ahli waris, ya, membayarkan hutang puasa si mayit. Apakah hukumnya wajib? Ataukah sunnah? Baik. Misalkan tadi yang memiliki hutang puasa Ramadan dan dia sempat mengalami sehat dan memiliki waktu untuk mengqadha, tetapi dia belum mengqadha sampai dia meninggal dunia. Maka ahli warisnya atau kerabatnya, apakah mereka wajib mengqadha-kan puasanya, membayarkan puasanya? Ataukah tidak wajib? Baik. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat perintah mengqadha-kan puasa si mayit yang memiliki hutang puasa, perintah tersebut bukan makna wajib. Perintah tersebut bukan naam bermakna wajib. Nah, tadi dikatakan man soma man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya atau ahli warisnya hendaknya membayarkan hutang puasanya. Nah, perintah di sini atau anjuran di sini, apakah bermakna wajib ataukah tidak wajib? Jumhur mayoritas para ulama mereka berpendapat perintah di sini hendaknya walinya mempuasakannya, perintah di sini bukan perintah yang naam hukumnya wajib. Nah, bukan perintah yang hukumnya wajib. Nah, walaupun secara hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya hukumnya apa? Wajib dilaksanakan. Hukumnya wajib. Nah, kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau bahkan dari wajib menjadi mubah. Nah, kemudian di sini apa yang memalingkan dari perintah tadi yang hukum asal perintah itu wajib? Apa yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum sunnah? Nah, yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Juga ada dalam surat Naam Al-Isra ya, dan juga ada dalam surat yang lain. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Nah, dan orang yang berdosa dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau kita katakan kerabatnya wajib mempuasakan hutang puasa si mayit, ya, berarti ya kita menetapkan bahwasannya kerabat berdosa. Ya, berdosa karena perbuatan si mayit. Nah, taib. Wala taziru waziratu wizra ukhra, padahal seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Baik. Sehingga ayat ini memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum sunnah. Nah, artinya si wali atau ahli waris atau kerabat dia tidak wajib mengkodokkan puasanya, tetapi disyariatkan, disunnahkan untuk mengkodok puasa si mayit. Nah, atau membayarkan kodok puasa si mayit. Taib. Kemudian, bagaimana mengqadha puasa si mayit? Apakah harus sehari-sehari? Misalkan dia memiliki hutang puasa 10 hari. Nah, apakah harus sehari-sehari sampai 10 hari? Ataukah boleh? Nah, 10 orang ahli waris atau 10 orang kerabat ya, langsung puasa dalam sehari. Jadi langsung selesai ya. 10 orang berpuasa dalam sehari, selesai 10 puasa. Baik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membolehkan hal yang seperti ini. Beliau membolehkan seorang atau beberapa orang kerabat, misalkan 10 orang tadi, ya, untuk membayarkan qada puasa Ramadan si mayit. Nah, 10 hari. Nah, dibayar dalam sehari, tetapi yang berpuasa berapa orang? 10 orang. Nah, dan itu sudah dikatakan sah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Misalkan dia punya hutang 30 hari. Ya, 30 orang kerabatnya dalam sehari berpuasa, ya, maka nah, sudah dianggap sah, ya, selesai. Kemudian juga para ulama berselisih tentang tadi, ya, tentang wali yang mempuasakan hutang puasa si mayit. Ya. Apakah wali di sini berarti anak-anaknya atau ahli warisnya, ya, atau kerabatnya secara umum? Nah, baik. Sebagian para ulama menyebutkan, ya, bahwasannya makna wali di sini adalah mencakup semua karib kerabatnya. Mencakup semua karib kerabatnya. Tidak terkhususkan untuk ahli waris. Ya, tidak, tetapi na'am, semua karib kerabatnya. Baik itu karib kerabat yang masih menjadi ahli warisnya atau yang bukan ahli warisnya. Maka itu juga dikatakan sebagai wali si mayit. Apakah boleh orang yang bukan kerabatnya dia membayarkan hutang puasa si mayit? Ya, misalkan tetangganya atau temannya. Ya. Nah, baik. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat, na'am, ya, mempuasakan hutang puasa si mayit khusus bagi si wali, khusus bagi wali si mayit, yaitu karib kerabat si mayit. Kemudian sebagian para ulama yang lain, ya, berpendapat boleh orang asing pun yang bukan kerabatnya dia membayarkan hutang puasa Ramadan si mayit. Nah, artinya tidak khusus kerabat ataupun ahli waris, ya, tetapi boleh walaupun dia bukan karib kerabatnya, misalkan tetangganya. Nah, dia ingin membantu, ya, ingin membantu kerabat si mayit. Nah, untuk membayarkan qada puasa si mayit. Nah, baik. Dan ini pendapat yang rajih, yang benar, ya, bahwasanya mempuasakan hutang puasa si mayit, ya, membayarkan hutang puasa si mayit tidak khusus untuk kerabat, nah, atau wali mayit, tetapi boleh juga orang asing yang bukan kerabatnya atau bukan ahli warisnya untuk membayarkan hutang puasa si mayit. Nah, baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, selesai kita dari pembahasan yang berkaitan dengan qada puasa Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.